penggemarnya ya, yang sudah siap menghibur ya di siang hari. Terima kasih. Ya. Ada siapa? Siapa? Ada siapa? Ya udah, kalau gitu langsung aja dipanggil bareng-bareng Nyumonata ya. Ada Ramayana juga Eko Kim, terima kasih. Ada persembahan lagu-lagu terbaik bersama hadirnya Sode. Sode Nyumonata. Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Putra putri Mojopahit. Ini mungkin lagu-lagu yang terakhir kali ya. Kalian semuanya semangat, terima kasih yang udah datang. Maaf kami agak tergesa-gesa karena boarding pesawat kami jam 1. Tujuan besok kita ke Tenggarong. Oke, bersama teman-teman Nyumonata. Yuk Mas Widi Risma. Le apa lagunya malah nyanyi rek. Ini aman tak ini, aman tak ini. Enggak ada bang roto, enggak apa-apa. Goyang semuanya bro. Yo. Tutuk lambi anyar. Direk. Nanging bojo anyar. Sing mbok pamer kening aku. Ning opo senengamu. Gawe laraku pamer bojo anyar ning statusmu. Oke, putra putri Majapahit. Hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai langsung iki. Suene aku. seneng jero lemarimu. Angin bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Tutu wangi mawar sing tak sawan nang mripatku. Senengamu yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning statusmu. Ning opo senengamu yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning statusmu. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya.